إخوانا أخوات أحمد الله سكليان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam yang telah mentadbirkan, telah memberi rezeki, dan kepadanya kita berserah dan kepadanya kita bertawakal. Dan alhamdulillah pada malam ini insyaAllah kita teruskan pembahasan kita, yaitu kandungan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dan syarahnya kitab Subulus Salam, di mana telah kita bahaskan pada pelajaran lepas tentang hukum daging keledai jinak. Dan kita masih lagi di dalam membahaskan hadis-hadis yang terdapat di dalam bab izalatun najasah, menghilangkan najis. Jadi sekarang kita dah tahu bahawa arak sebagaimana yang telah kita bahaskan adalah termasuk ain yang najis yang perlu dihilangkannya. Begitu juga dengan hadis keledai ini, iaitu daging keledai yang jinak, maka mengikut hadis yang kita baca ia juga adalah najis, melainkan bahagian anggota badannya yang dikecualikan. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-24, berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qal khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifayhi, akhrajahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahahahu. Dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami di Mina, sedang beliau berada di atas kenderaannya, sementara air liur kenderaannya mengalir atas pundakku. Hadis diriwayatkan Ahmad dan At-Tirmidzi dan dia mensahihkannya. Sahabat yang meriwayatkannya adalah Amr bin Kharijah, salah seorang sahabat dari golongan Ansar. Siapa golongan Ansar? Mereka yang ada di Madinah, yang membantu menolong orang-orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, iaitu orang-orang Muhajirin. Dan dikumpulkan Amr bin Kharijah ini dalam penduduk Syam, sebab beliau selepas itu telah berhijrah keluar dari Madinah dan tinggal di daerah Syam. Dan beliau adalah sekutu Abu Sufyan bin Harb. Abdurrahman bin Hunam meriwayatkan darinya bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya, sesungguhnya Allah telah memberikan haknya kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kalau kita pernah dengar hadis ni, la wasiyata li waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ketahuilah riwayat ini diriwayatkan oleh Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu. Hadis yang amat penting sekali, yang mengecualikan keumuman yang terdapat di dalam Al-Quran berkenaan dengan hukum wasiat. Jadi tidak ada wasiat untuk ahli waris, yang ada hanya untuk bukan waris. Baik. Dan telah kita pelajari juga bahawa dalam masalah waris ini, orang yang boleh kita wasiatkan yang bukan ahli waris ini juga ada pengkhususannya, iaitu kita tidak boleh mewasiatkan lebih daripada sepertiga harta si mati. Jadi ini semua adalah perkara yang berkaitan dengan wasiat, yang mana jika tidak ada hadis-hadis ini, maka akan kita katakan akan ada yang memahami keumuman Al-Quran itu dengan keumuman yang salah. Baik. Hadis ini dibawa oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab ataupun di dalam bab izalatul najasah, menghilangkan najis, untuk menerangkan kepada kita bahawa air liur ataupun fadalat, yakni lendihan ataupun apa yang keluar daripada binatang, yang dimaksudkan di sini adalah binatang yang boleh dimakan dagingnya, adalah suci, yakni tidak najis. Jadi ini adalah dalil bagi mereka-mereka yang mengumumkan, yang mengumumkan semua binatang yang boleh dimakan dagingnya, yakni air liurnya, ingus karaknya, begitu juga kencing beraknya. Semua kata mereka, jika ia datang daripada haiwan yang boleh dimakan dagingnya, maka ini semua adalah suci, tidak najis. Baik. Dan hadis ini adalah antara hadis-hadis yang menjadi dalil untuk hukum tersebut. Jadi kata Amr bin Kharijah radhiyallahu an, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberi khutbah kepada kami. Jadi asal makna khutbah, yakni seseorang itu berpidato, berceramah di depan orang yang dihadapannya dengan suara yang boleh didengar oleh mereka secara langsung. Itu asal makna khutbah. Adapun cara berkhutbah, yakni sama di dalam keadaan diri ataupun duduk, itu tidak menjadi satunya syarat ia adalah khutbah ataupun tidak khutbah. Khutbah boleh berdiri, boleh berduduk. Jadi asalnya tidak mesti ada diri ataupun duduk. Jadi dalam hal ini khutbahnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami, yakni para sahabat. Bimina, bimina maknanya di Mina ataupun fi Mina. Ini memang dalam bahasa Arab kadang-kadang digunakan kalimat bi ini untuk memberi erti di Mina, di tempat Mina. Dan Mina adalah sebuah tempat yang tidak berapa jauh daripada kota Mekah, lebih kurang 3 mil daripada kota Mekah, dan batasannya adalah daripada Al-Aqabah, salah satu tempat lontaran jamrah di Mina, dan akhirnya di Wadil Al-Muhassir. Ada yang mengatakan Wadil Muhassir termasuk daripada Mina, ada yang mengatakan dia sudah terkeluar daripada Mina. Jadi itu adalah boundary kawasan Mina. Jadi di mana secara persisnya, secara exactnya Nabi SAW berkhutbah tidak disebutkan di sini, cuma disebutkan kawasan umumnya di Mina. Kalau orang nak tahu, pergi cari lah, nanti ada bekas lagi lagi ya. Tapi kalau kita tahu pun apa faedahnya. Cuma Mina itu adalah satu nama untuk tempat tersebut, dan Mina ini bukan tanah haram lagi. Mina ni bukan tanah haram. Jadi dah masuk Mina je dah bukan tanah haram. Baik, jadi kalau Mina Arafah. Baik, minta maaf, itu saya berperiksa, terlupa dia. Mina bukan, yang Arafah bukan tanah haram. Mina saya tak ingat. Baik, yang penting di sini adalah Mina itu dinamakan Mina daripada kata-kata bahasa Arab Al-Imna. Ini daripada kalimat mani, imna maknanya banyak. Sebab di Mina lah tempat banyak dialirkan ataupun mengalirkan darah. Sebab Mina adalah tempat menyembelih korban, menyembelih korban untuk hari raya haji. Itulah adalah asal apa ni, fungsi Mina tu. Jadi sebab itu dinamakan Mina. Ada yang sekarang panggil Mona. Tak apalah, yang penting apa tu? Jangan Mona sudah. Jadi dia Mina ataupun Mona, macam Jeddah ataupun Jeddah. Baik. Persoalannya adalah kenapa Nabi SAW khutbah di Mina? Kita tahu Nabi SAW tinggal di mana selepas hijrah? Beliau tinggal di Madinah. Jadi apa halnya Nabi SAW apa ni berada di Mina dan berkhutbah di sana? Satu jarak yang amat jauh, lebih kurang 8 hari perjalanan, 500 kilometer. Jadi jawabnya adalah Nabi SAW berada di Mina untuk melakukan manasik haji. Baik. Dan Mina adalah salah satu tempat manasik haji ataupun masyair haji. Kita ada Kota Mekah, Masjidil Haram, kita ada Mina, kita ada Muzdalifah dan kita ada Arafah. Ini adalah tempat-tempat manasik haji. Dan di Mina, Nabi SAW akan apabila datang selepas melakukan tawaf dan sa'i untuk berhaji, Nabi SAW akan keluar ke Mina. Di Mina pada tanggal 8 Hijrah dinamakan Hari Tarwiyah, itu hari di mana mereka mengumpulkan air untuk binatang ternakan mereka dan kegunaan mereka. Sebab selepas itu mereka akan keluar ke Arafah. Mereka akan keluar ke Arafah agak-agak 10 km daripada Mina. Jadi perlu bekal air. Jadi tanggal 9 Hijrah mereka akan menuju ke Arafah untuk berwukuf di Arafah, yang merupakan rukun haji yang terbesar. Sehingga kan Nabi SAW mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, yakni wukuf di Arafah, memandangkan kepentingannya rukun wukuf di Arafah. Bukan maknanya manasik-manasik lain tidak penting, tetapi Arafah adalah yang terpenting. Jadi maksud daripada haji adalah untuk kita berkumpul semua orang Islam yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disyariatkan untuk berkumpul pada satu masa dalam setahun di satu tempat dalam waktu yang tertentu. Tak kira pengsanya, tak kira lidahnya ataupun bahasanya, mereka berkumpul di situ. Dan itu sebesar-besarnya syiar Allah Subhanahu Wa Taala bahawa umat Islam adalah ummatun ummah wahidah. Wa ana rabbukum fa'buduni. Dan aku Allah adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku sahaja. Baik, so itu dalam hari Arafah, pada hari Arafah Allah SWT akan turun dan akan berbangga-bangga dengan malaikat-malaikatnya, dan Allah SWT akan mengampunkan mereka. Jadi di situlah, yakni ataupun pada hari itulah masanya doa-doa hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala amat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di Mina ada dua kemungkinan. Kemudian daripada Arafah, Nabi SAW akan pergi ke Muzdalifah bermalam di situ, dan kemudian besok paginya dia akan ke Mina sekali lagi untuk melontar jamrah dan menyembelih kurban, kemudian baru pergi ke Mekah sekali lagi untuk menunaikan tawaf dan sa'i haji. Kemudian mereka akan kembali ke Mina selama 2 atau 3 hari untuk melontar jamrah, dan akhir sekali mereka ke Mekah sebelum mereka pulang ke negeri masing-masing, dan sebelum itu mereka akan melakukan tawaf wada. Baik, jadi tentulah ini tak boleh kita hafal, ini dah buat baru ingat lah. Ini antara perkara yang praktikal. Walau bagaimanapun, kita nak bahas di sini bilakah yang Nabi SAW berkhutbah di Mina. Sehingga kan kita jadikan dalil bahawa bila kita tahu hari ini kita disunnahkan untuk berkhutbah, untuk berkhutbah di Mina sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, hari ke-8, hari ke-8 Hijrah, yakni sebelum melakukan wukuf. Jadi ke-8 ini kira-kira belum start haji lah, sebab nak katakan haji itu mula 9 Zulhijjah, iaitu hari Arafah. Ada yang mengatakan 8 Zulhijjah sudah disyariatkan untuk berkhutbah, tapi ada yang mengatakan tidak. Kita pergi Arafah, kita pergi Muzdalifah, besoknya 10 Zulhijjah, yang ni hari raya haji tu, di Mina itu Nabi SAW akan lontar jamrah, akan menyembelih kurban, dan di situlah Nabi SAW akan berkhutbah. Jadi ada dan satu lagi tempat adalah 3 hari tashrik tersebut, 3 hari tashrik selepas tawaf ifadah. Dalam hal ini, kalau kita berkhutbah pada tanggal 8 Zulhijjah, dia ada faedah, sebab orang-orang yang membuat haji perlu mengetahui manasik-manasik haji, hukum-hukum haji. So, sebab belum lakukan, itulah waktu yang kita perlu tahu hukum-hukum haji. Jadi Nabi SAW berkhutbah, kalau waktu itulah waktunya khutbah Nabi SAW, maka disampaikan manasik-manasik haji pada hari tersebut, diterangkan. Jadi besok mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Dalam riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW pada tanggal 10 Zulhijjah, bila Nabi SAW telah melontar jamrah, telah menyembelih kurban, Nabi SAW akan berada di satu tempat di atas untanya, dan akan datang orang ramai untuk meminta fatwa daripada Rasulullah SAW tentang itu dan ini. Dan tidak ada sebagaimana dalam riwayat orang bertanya tentang taqdim wa ta'khir, yakni buat sa'i dulu sebelum tawaf, cukur rambut dulu sebelum sembelih kurban, lontar sebelum ini, melainkan Nabi SAW membenarkannya, Nabi SAW membolehkannya. Dan ini menunjukkan bahawa di situlah Nabi SAW, yakni pada hari itu 10 Zulhijjah, Nabi SAW berinteraksi dengan jemaah haji. Baik. Jadi ini adalah satu sunnah. Wa mu'ala rahilati, dan khutbah Nabi SAW ini di atas rahilah, kenderaan. Kenderaan bukan kereta, tetapi kenderaannya adalah unta. Kenapa kita tahu unta bukan keledai, bukan kuda? Macam mana kita tahu? Sebab bahasa Arab rahilah itu untuk unta. Rahilah untuk unta-unta. Jadi Nabi SAW berada di atas untanya. Dan ini menunjukkan, disyariatkan seseorang itu bila berkhutbah, dia berada di tempat yang boleh dilihat oleh orang ramai. Yaitu dia tinggi kedudukannya sehingga orang boleh melihatnya daripada jauh, mendengar apa yang dia nak sampaikan. Dari sini menunjukkan bahawa mimbar itu disyariatkan dalam Islam untuk berkhutbah. Ya. Dan adalah tidak sunnah kita meninggalkan berkhutbah di atas mimbar. Sebab sunnah Nabi SAW bila berkhutbah, dia berkhutbah di tempat tinggi. Satu perkara yang menarik dalam pembahasan mimbar ini, ada yang mengatakan mestilah bilangan tangga mimbar itu bilangan yang tertentu saja, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Pasal apa? Ikut sunnah. Jadi mereka katakan mimbar Nabi SAW ada berapa? Berapa tangga? Anak tangganya ada tiga. Jadi kita kalau buat mimbar tak boleh lebih daripada tiga. Kalau buat tiga setengah tanpa dan dia dah menyalahi sunnah. Kalau kita lihat hadis ini, adakah ia menunjukkan kepada pendapat tadi tak boleh lebih daripada tiga anak tangga? Nabi SAW berkhutbah di atas apa? Di atas unta. Ada dua kemungkinan kat sini. Unta ni sama ada sedang duduk ataupun dia sedang berdiri. Dalam dua-dua keadaan, mana satu yang lebih tinggi? Di atas unta atau di atas anak tangga yang ketiga dari mimbar? Enggaklah. Atas unta. Unta kau main besar lagi, ya. Dan ini menunjukkan bahawa boleh kita menambah anak tangga untuk mimbar. Kalau dia berdiri, lagilah tinggi. Baik. Jadi di sini kita lihat sebab disyariatkan mimbar, tidak lain dan tidak bukan adalah supaya dia di tempat yang tinggi supaya orang boleh lihat. Kalau tak perlu untuk anak tangga, tak perlu nak naik tangga pun. Adapun mimbar Rasulullah SAW memang ada tiga anak tangganya. Tetapi pada permulaannya Nabi SAW berdiri di tangga pertama saja, dia ada satu yang mula. Sebagaimana dalam riwayat, Nabi SAW berkata kepada seorang wanita daripada Ansar, "Unzuri ghulamakan najjar fasna'li a'wadan ukallimu alaihan nasa." panggillah ataupun lihatlah anak-anak apa hambamu yang pandai bertukang kayu, hendaklah dia membuat untuk aku awal kayu-kayu, yakni mimbar, agar aku berpidato atasnya di hadapan manusia. Kalimu alaihan nas. Jadi riwayat ini menunjukkan bahawa Nabi SAW diperintahkan untuk dibuat mimbar untuk beliau agar dia berkhutbah di atasnya. Dan tujuannya tidak lain tidak bukan supaya mereka dapat melihat Nabi SAW ketika dia berkhutbah. Kemudian dalam riwayat bahawa zaman Abu Bakar dia naik tingkat 2, zaman Uthman dia naik tingkat 3, zaman Muawiyah dia buat sampai 6 tingkat. Ketika dia berkhutbah dia naik sampai 6 tingkat. Dan tidak ada riwayat bahawa sahabat-sahabat ketika itu mengingkari perbuatan Muawiyah naik sampai 6 tingkat. Jadi ini menunjukkan bahawa tidak ada apa-apa masalah untuk membuat lebih anak tangga di mimbar untuk berkhutbah jika ada keperluan. Sebab zaman Muawiyah orang ramai dah, orang dah makin ramai bandingkan zaman Nabi SAW. Masjid Nabi kecil je, macam masjid masjid ni je, lebih kurang Raudhah tu satu pergi tu kecil je, tak perlu nak tinggi-tinggi. Baik. Jadi ini dalil bahawa boleh ditambah dan sebagainya jika ada keperluan. Janganlah tinggi sangat, biar orang sakit tengkuk nak tengok. Jadi kalau masjidnya amat besar, di sebagian tempat, kalau kita lihat masjid Nabi SAW, Masjidil Haram, dah tengok mimbar banyak-banyak anak tangganya. Saya rasa kurang-kurang 7 gitu, 7 anak tangga dan seterusnya. Jadi ini akan perkara ini bukan perkara ibadat budi, tapi ini boleh kepada keperluan maslahat. Boleh? Nah. Dan ini juga, yani hadis ini juga menunjukkan bahawa berkhutbah hendaklah di hadapan orang, dan orang mesti melihat orang yang berkhutbah, khatib yang berkhutbah itu, supaya dapat menyatukan antara pendengaran dan penglihatan. Sebab apa? Bila kita satukan dua panca indera ni, kita dengar dan kita lihat orang yang berkata-kata di hadapan kita, itu akan lebih memberikan apa ni, kesan kepada ataupun daripada khutbah tersebut kepada orang yang mendengar. Berbeza dengan kita hanya mendengar sahaja. Boleh juga, tapi tak sama dengan kita dengar dan lihat. Ataupun kita lihat saja tak dengar. Itu cerita bisu lah. Mana kita lagi terus tak ada faedah. Baik. Jadi sebab itu apa ni, para sahabat apabila Nabi SAW di atas mimbar untuk berkhutbah hari Jumaat, sahabat-sahabat akan menghadapkan badan dan wajah mereka kepada Nabi SAW. Baik, itu yang boleh kita dapat daripada hadis ini. Jadi satu lagi hal adalah tentang unta ni. Ini menunjukkan boleh kita berkhutbah atas haiwan. Atas haiwan, sama ada dia berdiri ataupun dia duduk. Kalau dalam kes ini, dia adalah dalam keadaan berdiri sebagaimana dikatakan oleh ulama. Sebab apa? Sebab air liurnya jatuh atas bahu. Awak kalau diri kan, kalau air liur unta nak jatuh atas bahu, unta tu mesti diri ke duduk? Tak tahu unta berapa besar. Kalau unta begitu yang besar, dia punya duduk je, dia punya liur dah jatuh atas bahu ni, unta apa ni unta raksasa. Jadi dia perlu berdiri, baru air liur unta tu boleh jatuh ke atas bahu kita. Average lah apa ni, saiz manusia yang biasa. Kan kalau kita berkhutbah atas haiwan yang berdiri, haiwan tu penat tak penat? Penat. Menyiksa binatang kan? Tetapi Nabi SAW lakukan. Jadi kita boleh menyiksa binatang. Jadi dalam hal ini sebenarnya boleh kita buat macam ni, berkhutbah atas haiwan keadaan dia berdiri, jika tidak dikhawatiri akan menyiksa binatang. Itu je lah. Menunjukkan bahawa unta Nabi SAW ni unta yang apa ni, yang kuat. Dia tak akan rasa lemah dengan apa ni, dengan adanya Nabi SAW di atas berkhutbah. Lama juga, kurang setengah jam mungkin lebih. laki-laki nak terangkan tentang manasik haji dan seterusnya. Tapi yang kita tahu bahawa mungkin unta tu lagi lama dan insya-Allah ada atas dia lagi suka dia dengan Rasulullah SAW. Ada sebuah riwayat ada unta tu yang apa? Yang menangis kerana berpisah dengan Rasulullah SAW. Ini antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau unta itu tidak tahan, kita tahu dia akan memberatkan unta tersebut, maka tidak dibenarkan kita berkhutbah atas unta yang berdiri. Jadi apa kita buat? Dudukkan unta itu pun boleh, tak pasal. Kalau duduk pun dah tak boleh, apa buat? Unta duduk atas kita, tak lah. Apa? Kita dirilah, kita yang diri. Apa kita tukar unta. Mesti tukar unta lah. Tak mesti lah. Murah macam tak apa. Jadi ini adalah disebutkan oleh ulama tentang berkhutbah. Yang penting tempat yang tinggi itu adalah sunnah. Wa nu'abuha, dan air liurnya. Kita tahu air liur itu datang daripada mulut unta. Air liur datang daripada dalam, daripada makanan. Dia hukum dia sama dengan telur dan sebagainya. Dia panas, dia akan keluar. Yasilu, dia mengalir atas bauku, kata Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu. Sama ada katifi ataupun katifai, ini dua bauku. Permasalahannya Amr bin Kharijah menggunakan kisah ini, riwayat ini untuk menunjukkan apa? Bersihnya, sucinya air liur unta. Tetapi kalau orang tanya, adakah Rasulullah SAW nampak ataupun tahu bahawa air liur unta yang ditunggang itu sedang mengalir di bawah ataupun di atas bahu sahabat ni? Rasulullah tahu ke tak tahu? Rasulullah nampak ke tak nampak? Ada kemungkinan. Kalau Nabi SAW nampak, Nabi SAW tahu, Nabi SAW diam, maka boleh jadi hukum atau tidak? Jawabnya boleh. Termasuk hukum apa? Sunnah sunnah takririyah, persetujuan Nabi SAW. Dia tak cakap apa-apa, tak suruh cuci ataupun larikan unta tersebut, mengelak daripada sahabat. Tetapi ada kemungkinan kedua, Nabi SAW tidak melihat dan tidak tahu, mungkin juga. Tetapi kemungkinan yang kedua adalah kemungkinan yang kuat ataupun lemah. Kemungkinan yang lemah. Sebab perkara seperti ini boleh dilihat sebenarnya. Islam di atas, orang ada di bawah, dia tahu untuk itu akan mengalir. Dan riwayat Amr bin Kharijah, kata-kata beliau sengaja dia katakan, وَالْعَبُهَا يَسِلُ عَلَى رَحِلَةِ عَلَى كَتِفِ, dan air liurnya mengalir di atas bauku, seolah-olah dia nak terangkan bahawa Nabi SAW tahu, Nabi SAW melihat akan keadaan seperti itu, tapi Nabi SAW diam. Jadi seolah sahabat itu yang berdalilkan dengan hadis ini akan perkara tersebut, ini sucinya air liur unta. Jadi terdapat beberapa faedah lain daripada hadis ini yang menunjukkan bahawa sahabat-sahabat Nabi SAW amat bersungguh-sungguh untuk mengambil ilmu dari Rasulullah SAW, sehingga kan mereka mendengar khutbah ataupun apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan penuh tekun. Bahkan ada yang pergi dekat dengan Rasulullah SAW untuk mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Amr bin Kharijah, kenapa ada di bawah unta tersebut? Kenapa? Dia tukang tarik unta. Tak ada lah, bukan tukang tarik unta. Unta tu tahu jalan sendiri. Nabi SAW ada kat atas untuk apa ni? Untuk drive. Jadi mereka ada kat situ untuk mendengar apa yang Nabi SAW sampaikan. Sebab tu ada satu riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, waktu dia kecil tadi, dia kata, kamu menganggap kami ni anak-anak kecil saja, tetapi aku ada di bawah unta Rasulullah SAW ketika dia berihram untuk buat haji, dan dia mengatakan labbaika umratan wa hajjah, di mana? Di Zulhulaifah. Jadi Anas itu walaupun dia kecil, dia apa? Dia bersungguh-sungguh, dia pergi dekat dengan Rasulullah SAW, tengok apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga dia lah yang meriwayatkan apa yang pertama bila, dan kedua apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika dia berihram. Tindakan itu menjadi sunnah. Jadi kita baca talbiyah ni labbaika hajjatan wa umrah, satu, apa kah manasik yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini haji dan umrah, bukan umrah saja. Kalau haji tamattu, dia apa? Umrah saja. Kalau haji ifrad, haji saja. Ini kan Nabi SAW bukan tamattu dan bukan, bukan ifrad. Jadi ini adalah haji tirad. Itu dalil yang jelas. Kalau tak ada Anas pergi dekat dengan Nabi SAW, dekat dengan muntahnya, tentu kita tak tahu hal ini. Kedua, Nabi SAW baca ni bila? Bila dia di atas kenderaan. Tapi kalau kita, bila kita lepas solat di Zulhulaifah dua rakaat, baru kita kita dah mula baca, kita dah mula baca. Sebab ada riwayat yang itulah. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW melakukan tu dua kali. Satu, lepas solat dia baca, lepaskan niat talbiyah itu, minta maaf apa tu, enam, lepas haji manasik, dan satu lagi bila di atas kenderaannya. Jadi ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Dan untuk mendengar, untuk pergi dekat dengan Nabi SAW, ia melazimkan bahawa orang itu datang cepat. Dia yang paling cepat, paling awal untuk hadir di majlis Rasulullah SAW, baru dia boleh pergi paling depan sekali. Kalau dia kat belakang ini, kita cerita kalau di Mina ni ada hampir 100 ribu orang. Kalau dia lambat, memang dia kat belakang tak dengar pun mungkin. Jadi menunjukkan bahawa sahabat apa ni, bersegera untuk ke majlis-majlis Rasulullah SAW supaya dia dapat dekat dengan Nabi SAW. Menunjukkan bahawa sunnah duduk dekat apa, dekat orang lain, bukan duduk belakang-belakang kat tiang dan sebagainya. Nah, tapi pasal apa? Tak apa, kat sini speaker dia lagi kuat. Itu cerita lain lah. Biasanya lagi dekat lagi bagus. Kalau boleh bawa alim tersebut tu. Dan ini juga menunjukkan bahawa bila mengajar boleh kita di atas tempat yang tinggi. Dan orang yang belajar di hadapan kita tu di tempat yang lebih lebih rendah, ini logik lah. Tapi kadang-kadang di auditorium kita kat bawah lain semua kat atas. Boleh tak boleh? Macam wayang kan ada. Jadi yang penting adalah untuk dapat semua dapat melihat tinggi atas ke bawah ke, bawah alam bahasa rasa tidak ada masalah, penting matlamat dia tercapai. Okay, tentang hukum najis atau tidak najis ya, dan itu adalah maksud daripada hadis ini. Setelah kita terangkan bahawa mereka, ini ulama, membahaskan tentang lebihan fadalat daripada haiwan. Jadi haiwan ini terbagi kepada dua bahagian, dua jenis. Satu adalah haiwan yang halal dimakan dagingnya, seperti kambing, lembu, unta setelah disembelih. Dan satu lagi adalah haiwan yang tidak halal dimakan dagingnya, baik, walaupun setelah disembelih, seperti kucing, anjing dan sebagainya, dan binatang buas yang lain. Jadi ada pendapat pertama mengatakan lebihan daripada haiwan yang halal dimakan bersih dan suci. Jadi lebihan maksud apa tu? Semua yang keluar daripada apa ni, haiwan tersebut, daripada mulutnya ataupun daripada di tempat kemaluannya, itu semuanya adalah bersih, kata mereka, termasuk susunya. Jadi ini semua adalah suci. Kencingnya pun, ya. Najisnya pun, ya. Kita cakap najislah ataupun tinjanya, tapi itu semuanya adalah suci. Antaranya dalil mereka adalah hadis ini, sebab tak ada beza antara antara air liur, kata mereka, dengan dengan najis kencing dan biraknya. Dan makanannya adalah makanan yang yang bersih lagi suci. Dalil lain untuk pendapat ini adalah unta. Kalau kita lihat Nabi SAW menanggung unta untuk buat manasik haji, mana-mana Nabi SAW pergi dia akan naik unta. Dan unta ni akan masuk ke tempat-tempat ibadat, termasuk di masjid, Masjidil Haram. Dan Nabi SAW diriwayatkan telah bertawa keliling Kaabah di atas unta. Orang semua melihat. Dan unta kita tahu haiwan, dia tidak berakal, bila dia nak melepas, dia dia lepas. Jadi tak mustahil bahawa dia melepas ketika dia tawaf dan sebagainya, dia masuk dan dia keluar. Dan bukan Nabi SAW saja ya, naik kenderaan ketika masuk masjid tawaf. Sebagian isteri Nabi SAW juga melakukan demikian, dan sahabat-sahabat dia melakukan demikian. Bukan kira seekor je, kalau seekor mungkin dah train lah, toilet train. Itulah banyak rasul ni, mana dia tahu. Baik, dia kenyang je ke apa ke, dia takut ke, dia buang air. Jadi tidak ada riwayat bahawa Nabi SAW apa ni suruh cuci, suruh bersihkan. Sedangkan kita tahu bahawa masjid adalah tempat yang mesti dia bersihkan daripada kekotoran, daripada najis lebih-lebih lagi. Bukan hanya daripada najis je, dari apa juga kekotoran. Walaupun dia bukan najis, walaupun hingus tahap, mesti bersihkan ke tak mesti bersihkan? Mesti bersihkan, walaupun sampah, sweet wrapper, ya tak? Kertas, tisu dan sebagainya. Wajib ke tak wajib bersihkan daripada masjid? Wajib. Bukan hanya najis saja, najis saja lebih-lebih. Umum daripada antahira baitiya litaibina wal akifina wa ruk'i sujud, adalah kamu berdua wahai Ibrahim dan Ismail mensucikan rumahku ini daripada kekotoran semua. Untuk orang-orang yang beriktikaf, orang ruk'i sujud, orang yang solat. Jadi itu satu dalil bahawa kencing gembira unta ini tidak najis. Ini ada satu lagi dalil untuk mereka. Nabi SAW telah ditanya, boleh tak aku salat di kandang unta? Nabi SAW kata tidak boleh. Dan Nabi SAW ditanya lagi, boleh tak aku salat di kandang kambing? Nabi SAW kata boleh. Dalilnya di mana? Di dalam soalan kedua, jawapan kedua untuk soalan kedua, boleh tak aku salat di kandang kambing? Dan kita tahu bahawa di kandang kambing itu penuh dengan dia punya tinja dan kencingnya banyak, guli banyak. Jadi kalau orang salat di situ, macam mana pun mesti akan terkena. Kalau najis lebihan kambing itu, tentu Nabi SAW tak benarkan kita salat di situ. Jadi ini antara dalil mereka. Adapun binatang yang tidak halal dimakan, mereka mengatakan bahawa semuanya ikut kepada daging. Liurnya, najisnya, kencing biraknya, semua tabi' ataupun mengikuti dagingnya. Dagingnya haram, najis, maka semuanya jadi najis. Boleh? Tetapi ini adalah pendapat yang masyhur daripada mazhab Hanbali rahimahullah ta'ala. Kata asal saya juga mazhab Maliki. Adapun mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, saya tanya Hanafi masuk dalam sini ke tidak, mereka mengatakan bahawa lebihan daripada binatang yang halal dimakan, dagingnya juga tidak suci, pun najis juga. Tai unta, kencing unta, kambing dan sebagainya, semua adalah najis, walaupun dagingnya halal dimakan. Tetapi air liurnya suci. Ini adalah yang kita dapat daripada hadis ini, dan itu secara yang ijma'. Jadi khilafnya bukan air liurnya hinusnya, tapi khilafnya adalah najisnya yang keluar daripada kemaluannya. Kenapa? Mereka mengkiaskan kepada apa? Kepada semua baul, semua kencing, semua bait, semua biraknya. Pembahasannya agak panjang, tapi inilah pandangan mereka. Jadi dalam hal ini, wallahu alam, kalau kita lihat pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama tadi, bahawa sucinya kencing berak, semua binatang yang halal dimakan dagingnya. Jadi tai, burung, merpati, najis ke tak najis? Tidak najis. Sebab itulah di Kaabah, kalau awak silap, nasib awak baik kan, awak solat, sujud, kat situ ada apa? Ada tai, burung, merpati. Sebab burung merpati sana apa? Sana banyak. Tak mungkin dia najis. Kalau najis tentu apa ni? Tentu dah disuruh apa? Disuruh cuci. Tapi kalau tai, burung, gagak, bersih ke najis? Tai, burung, gagak, Najis. Kenapa? Sebab gagak haram dimakan dagingnya. Kita tak boleh sembelih gagak untuk kita makan. Walaupun tadi bising kan tadi kan petang tadi. Kita tak boleh marah, kita tembak, kita makan. Sebab apa? Diharamkan makan gagak, kelam dan sebagainya. Senang tak senang ni? Senang. Dan kita tahu bahawa ada satu riwayat yang masyhur bahawa adanya datang ke Madinah satu kabilah Arab golongan Oraniin. Jadi mereka ni bila masuk Madinah, mereka tak biasa dengan cuacanya, mereka jatuh demam, jatuh sakit. Jadi Nabi SAW ajak mereka ataupun merintahkan mereka untuk meminum susu dan kencing unta. Kat mana? Unta tu tak disimpan kat Madinah. Unta tu disimpan agak luar sikit daripada Madinah. Satu tempat, tempat itu tempatnya subur. Kalau pergi tempat tu macam Malaysia, ada pokok-pokok, daun apa semuanya. Ada kebun-kebunan. Di situlah disimpannya unta-unta zakat. Jadi mereka pun pergi ke sana. Mereka pun lakukan yang disuruh Nabi SAW, iaitu apa? Minum susu dan kencing unta. Jadi campur sekali. Okey. Dan mereka sihat baik. Tapi apa mereka lakukan lepas mereka sihat? Mereka bunuh penjaga unta-unta tersebut. Mereka korek mata dia dan mereka kebas dia punya apa? Dia punya unta. Nabi SAW dapat tahu, Nabi SAW marah, Nabi SAW apa ni? Suruh kejar mereka. Dan Nabi SAW bunuh mereka semua. Nabi SAW cabut apa ni? Korek mata-mata mereka. Itulah dalil tentang hukum orang yang merampok, yang buat kerusakan di atas muka bumi ini, al-hirabah. Terdapat dalam hadis Abu Qilabah radhiyallahu anhu. Jadi syahidnya ataupun tempat dalilnya adalah minum kencing unta. Kalau dia najis, mana boleh minum air najis? Yalah. Jadi itu dibenarkan, itu adalah dalil untuk menunjukkan bahawa najis. Apa kita cakap ni, kencing dengan berak binatang yang halal dimakan dagingnya tidak najis. Tapi satu perkara yang kita nak ingatkan ya. Janganlah bila-bila orang, bila kita dengar bahawa kencing berak binatang yang halal dimakan dagingnya tidak najis, bersih, terus kita nak beli, nak minum, simpan kat rumah, minum sekali siang-siang apa, sekali petang. Bukan maknanya dia suci aja awak boleh minum. Semua ulama yang mengatakan dia bersih, dia tidak najis, mereka kata tak boleh diminum. Tak boleh diminum melainkan ada keperluan, macam tadi tu sakit, batuk ke apa ke, demam ke. Itu pun kalau diberitahu oleh doktor bahawa ia mujarab. Faham ni? Sebab kalau kita faham ni, nanti akan masuk satu bab tentang hukum minum air mani contoh. Bukan maknanya kalau khilaf dia kata bersih, boleh minum. Tak apa kita cakap macam ini ya. Sebab apa? Tidak apa ni, kita kena faham bahawa ia suci tetapi ia ji mustaqdar. Tak ada orang minum air kencing dan makan tai kambing, unta, lembu dan sebagainya. Baik. Baik, ada apa-apa soalan? Sebagainya ialah kebanyakan orang asalnya dia di depan, orang lain boleh tengok. Kalau mereka dah sama dengan imam ataupun di depan imam, mereka tak akan dapat, tak akan nampak khatibnya. Jadi mereka cepat cuma dapat dengar sahaja. Tapi kita faham kenapa keadaan macam tu. Agak-agak kenapa? Tempat tak cukup, orang dah ramai. Jadi tak boleh mimbar tu di depan kan, orang-orang di depan khatib. Jadi sebab tu mimbar kat situ, ada yang mungkin ke dalam juga. Jadi dalam keadaan tertentu dimaafkanlah. Keadaan yang darurat seperti hari Jumaat dan seterusnya, kalau tak mungkin desain masjid itu diubah ke apa, jadi ini semua dimaafkan. Kalau kita tak makan, kalau kita nak makan boleh tak? Halal tak kita makan dagingnya? Halal dimakan dagingnya kalau disembeli. Jadi adakah burung pipit halal dimakan dagingnya kalau disembeli? Jawabnya halal. Jadi, kalau halal, najisnya suci. Kita tak cakap halal kan, najisnya bersih. Kalau awak makan lagi. Okay, ini ada soalan. Ustaz, apakah hikmah setelah makan daging unta kita dikenakan mengambil wuduk untuk solat, sedangkan setelah makan daging kambing lembu kita tidak perlu ambil wuduk untuk solat seandainya kita masih ada wuduk? Pertama sekali, hikmahnya adalah kita dapat pahala bila kita ambil wuduk selepas kita makan daging unta. Sebab itu adalah perintah Rasulullah SAW. Itu je dah cukup bagus lah. Itulah hikmahnya kita taat pada perintah Rasulullah SAW. Tetapi disebutkan oleh ulama, walaupun ini akan datang pada dalam bab wudu, bahawa hikmah makan berwudu selepas makan daging unta kerana terdapat pada daging unta sesuatu yang tidak terdapat pada daging-daging lain, daging kambing ataupun daging lembu dan sebagainya. Daripada sudut bahawa ada syaitan pada unta-unta ni, sebab itu dilarang kita solat di kandang unta. Bukan kerana najis kandang tersebut, sebab ada syaitan pada unta ni. Kalau dia nampak kita solat, dia tak kenal kita, kita tunggang-tunggik ke depan dia, boleh buat? Dia pun jadi makmum. Ya, dia kejar awak, dia akan kejar. Dia akan tendang awak. Kalau tendangan unta, saya tak tahu. Kalau kena tendangan lembu dah boleh mati. Ada orang India tu, lembu kesayangan, tendang dekat belakang mati. Kalau unta saya tak tahu nak cakap macam mana. Unta lagi kuat. Jadi dia memang kadang-kadang dia datang-datang amuk dia tu kan, dia akan menyerang. Dan unta ni ada banyak sifat-sifat yang lain. Dia ada sifat dendam. Dia ada sifat dendam. Awak bulilah dia. Dia akan kejar. Dia akan kejar lain dia. Tak macam kebanyakan binatang lain. Jadi kata ulama, atau mungkin ada kesan apa ni tersebut selepas kita makan daging unta tersebut, yang akan mengurangkan ke ataupun apa wudu kita. Jadi hikmah adalah kita mengambil wudu sekali lagi. Itu disebutkan oleh sebagian ulama. Tapi ini tidak ada nasnya lah. Nabi SAW pun tak terangkan. Jadi yang penting adalah ini kita taat kepada sunnah saja. Ada soalan ? Kalau kita pindah kepada bab berikutnya. Tak ada. Okey, ada 5 minit. Jadi kita baca hadis berikutnya supaya kita dapat syarahkan lepas Isyak nanti. Surah 81, hadis yang ke-25. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحطه يابسا بظفري من ثوبه. Maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW mencuci mani kemudian keluar salat dengan menggunakan kain itu dan aku melihat bekas cucian padanya. Di sini adalah hadis Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, aku pernah menggosok dari kain Rasulullah SAW, yakni mani dari kain Rasulullah SAW, lalu beliau solat di dalamnya, yakni menggunakan kain tersebut. Dan dalam lafaz lain baginya, aku pernah mengeruknya dalam keadaan kering, ahukuhu yabisan, kering dengan kuku saya dari kain beliau. Jadi ada tiga riwayat berkenaan dengan mani. Dan sekali lagi dibawakan hadis ini di dalam bab menghilangkan najis untuk kita memastikan bahawa mani ini najis, kemudian perlu dihilangkan ataupun perlu dicuci. Dan di sini diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin, Aisyah binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, ibunya adalah Rauman binti Amir. Nabi SAW melamarnya di Mekah dan menikahinya pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Ketika itu dia berumur 6 tahun. Beliau melaksanakan pesta pernikahan, yakni walimah, dengannya di Madinah pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijrah. Ada yang mengatakan selain itu. Beliau, yakni Nabi SAW, hidup bersamanya selama 9 tahun. Rasulullah SAW meninggal dunia ketika dia berumur 18 tahun. Dan beliau tidak menikahi dengan gadis, yakni anak dara, selain Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia meminta kepada Rasulullah SAW agar diberikan kunyah, yakni julukan. Maka beliau bersabda kepadanya, engkau dijuluki dengan putra saudara perempuanmu, Abdullah ibn Zubair. Jadi dia ada anak saudara, Abdullah ibn Zubair. Jadi kunyah Aisyah radhiyallahu anha adalah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah, walaupun dia tidak mempunyai anak. Dan dia seorang yang pandai dalam masalah fikih, mendalam pengetahuannya, fasih dalam berbicara, memiliki keutamaan, banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW dan mengetahui hari-hari besar Arab dan syair-syairnya. Aisyah radhiyallahu anha ini, kalau kita nak terangkan tentang beliau ni dalam masalah ataupun dalam satu dua perenggan ni tak cukup, banyak sangat fadail Aisyah radhiyallahu anha. Boleh kita katakan beliau adalah isteri yang paling utama daripada isteri-isteri Rasulullah SAW, kecuali Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ada khilaf siapa yang lebih afdal. Hadis ini menerangkan tentang Rasulullah SAW mencuci mani di pakaiannya. Jadi itu sunnah Nabi SAW, mencuci mani di pakaiannya. Kemudian mencuci, apa makna mencuci? Asal makna mencuci mesti dengan air, bukan dengan tanah ataupun dengan tiup-tiup. Asalnya dengan air, itu makna ghasl. Jadi daripada riwayat pertama menunjukkan bahawa mani itu dicuci, dan mani itu tidak dicuci melainkan kerana dia najis. Mengikut kaedah yang kita telah bahas, cakapkan banyak kali, setiap kali ada riwayat tentang mencuci ya, sesuatu menunjukkan bahawa ia dicuci kerana najis, bukan kerana apa? Bukan kerana kotor biasa saja, bukan kerana gigit, tapi kerana najis. Tuma yakhruju ila shalah, kemudian Nabi SAW keluar untuk menunaikan solat. Kenapa Nabi SAW keluar untuk solat? Kenapa Nabi SAW tak solat di rumah? Sebab sunnah Nabi SAW adalah bila solat saja, solat 5 waktu, dia akan keluar daripada rumahnya ke masjid Nabi. Fi dhalika thawb, dalam kain tersebut yang baru dicuci tadi, dan aku melihat bekas cucian pada kain tersebut. Maknanya ada bekas cucian, maknanya masih basah lagi. Dan ini adalah dalil bagi ulama-ulama yang mengatakan bahwa mani itu najis. Dalam riwayat Muslim ada perbezaan. Laqad kuntu afruku min qawli Rasulillah SAW farkan fayusalli fi. Sesungguhnya aku pernah menggosok mani daripada pakaian Rasulullah SAW, lalu dia solat di dalamnya. Dan makna fark, gosok, tidak dengan air. Dia bukan rusul ataupun raslu. Jadi dia tak mencuci dengan air. Jadi riwayat ini dan juga riwayat selepas itu, laqad kuntu ahukuhu yabisan, aku pernah mengerit mani itu dengan keadaan kering dengan kuku daripada kainnya. Jadi riwayat 2 dan 3 ini menunjukkan bahawa mani ini tidak dicuci dengan air, tapi dikerit ataupun digosok sahaja, menunjukkan bahawa dia tidak najis. Sebab itu ada pembahasan tentang masalah ini pada kita membahas solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali sekali lagi untuk menyambung pembahasan kita hadis yang ke-25, hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana bila telah mengkhabarkan Rasulullah SAW telah mencuci mani daripada bajunya dan keluar untuk menunaikan solat dalam baju tersebut, dan sedangkan masih terdapat bekas cucian mani di baju yang digunakan dipakai oleh Rasulullah SAW. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengkhabarkan perbuatan Rasulullah SAW, yarsilu, kana Rasulullah SAW yarsilul maniyah, yakni dia telah mencuci mani. Jadi ini perbuatan Rasulullah SAW, dan telah kita tahu bahawa kita mengambil hukum daripada sabda perkataan Rasulullah SAW, dan kita ambil juga daripada fi'il perbuatan Nabi SAW, dan juga daripada persetujuan takrir Rasulullah SAW. Jadi ini antara dalil-dalil daripada sunnah. Jadi perbuatan Nabi SAW dijadikan hukum. Jadi mencuci sebagaimana telah diterangkan tadi menunjukkan bahawa perkara benda yang dicuci adalah najis. Adalah najis. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Arabi, orang Badui yang kencing di tepi masjid, maka Nabi SAW mencuci bekas tempat kencing tersebut. Jadi ini menunjukkan bahawa ia adalah najis. Dan ini adalah pendapat sebahagian ulama, iaitu pendapat daripada imam yang empat adalah pendapat mazhab Maliki dan juga pendapat mazhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Daripada kalangan sahabat, terdapat beberapa orang sahabat yang berpendapat yang sama, antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kerana pada suatu hari Umar bin Khattab keluar daripada Madinah selepas solat subuh untuk ke Jurf. Jurf itu adalah satu kawasan agak jauh daripada Madinah, yakni kebun beliau ada di Jurf, dan beliau telah berehat di bawah pohon di kebunnya. Apabila dia bangun, maka itu dia dapati ada kesan mani di pahanya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun mencucinya dan dia mandi. Jadi ini menunjukkan bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu antara orang yang berpandangan bahawa mani itu najis. Kerana tidak dicuci, melainkan kerana najis. Dan kemungkinan mani tersebut bukan mani yang masih basah lagi, bahkan telah kering. Kenapa? Sebab jarak antara Madinah ke Jauf adalah jarak yang agak lama, mungkin berapa jam perjalanan, dan tentu mani itu mungkin telah kering. Kalau ini adalah berlaku di Madinah lagi, maka dicucinya ketika kering menunjukkan mani itu najis, sama ada dia basah ataupun dia sudah kering. Kemudian daripada beberapa sahabat lain seperti Aisyah radhiyallahu anha, terdapat khilaf bahawa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa mani itu najis. Kerana terdapat riwayat yang mungkin menunjukkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha memandang bahawa Aisyah bahawa mani itu suci. Kerana pada suatu hari ada seorang lelaki, seorang daripada mahram Aisyah radhiyallahu anha, dia tidur di rumah Aisyah dan dia bermimpi. Baik, jadi dia pun mencuci pakaiannya. Diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia marah. Tak perlu nak cuci. Jadi itu adalah riwayat Muslim menunjukkan bahawa Aisyah tidak memandang najis itu suci. Tapi dalam riwayat lain menunjukkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha memandang bahawa najis itu mani itu najis. Jadi ada perbezaan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Daripada kalangan ia juga riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan juga Sa'ad bin Abdul Waqqas, ada mengatakan Tauri tentang masalah ataupun pendapat-pendapat di dalam masalah mani najis ataupun suci ini terlampau banyak ataupun pendapatnya, kerana dia adalah masalah yang amat masyhur dan dibahaskan oleh ulama. Kalau nak kumpulkan semuanya sekali tak mungkin. Kata Ibnu Abdul Bar radhiyallahu an, seorang ulama hadis yang masyhur meriwayatkan riwayat-riwayat khilaf dan sebagainya dalam kitabnya Al-Istidqar, dia sendiri kata apa? Dia tak mampu nak kumpulkan semua riwayat-riwayat tersebut. Akhirnya dia tak sebutkan. Sedangkan kitab Al-Istidqar tu kitab yang amat besar, yang biasanya nafasnya panjang, dia akan sebutkan khilaf. Dia cakap apa, dia cakap apa, dia cakap apa. Tapi dalam masalah mani ini, dia pun tak tertulis. Jadi kalau ulama dah tak tertulis siapa yang katakan suci, siapa yang katakan najis daripada kalangan ulama, maka kita pun tak payah nak panjang lebar. Cuma kita tahu sedikit daripada apa ni, pendapat-pendapat tersebut. Orang-orangnya cuma nak tahu bahawa ini adalah masalah yang masyhur dibahaskan oleh ulama. Jadi kita tak jangan nak takut nak ceritakan pasal masalah ini. Kemudian dalil mereka kita dah jelaskan bahawa Nabi SAW mencuci. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahawa mani itu tahir, mani itu suci. Ini adalah pendapat yang masyhur daripada ulama Hambali, dan begitu juga pendapat Zahiri dan kebanyakan Ahlul Hadis. Dan dalil mereka bukan riwayat yang pertama, tetapi riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Allah Ta'ala, bahawa Aisyah telah berkata bahawa aku telah menggosoknya, telah menggosoknya. Farkan, afrukuhu farkan. Dan gosok asalnya tidak menggunakan air. Jadi menggosoknya maknanya menghilangkan apa kita katakan tu, benda yang dah keras saja. Jadi tetap kita ada mani itu masih melekat di pakaian tersebut. Baik, dan yang lebih jelas lagi menunjukkan mani itu tidak najis, sebab dalam riwayat yang terakhir Aisyah radhiyallahu anha mengatakan aku telah mengeriknya, ahukku kerik macam garuk lah. Kita kalau kata-kata orang Arab kata kita ada hakka. Jadi kita apa? Kita kerik kan, kita garuk. Jadi dia menggaruk ataupun mengeroknya, mengeriknya, ya bisa bizufri, dalam keadaan kering, dengan jari, tidak dengan kuku. Kerik dengan kuku itu, bayangkan kerik dengan kuku boleh bersih tak? Yang hilang kan cuma atas dia, jadi tak dicuci. Jadi menunjukkan bahawa mani itu bersih. Kalau mani itu najis, tidak cukup dengan apa? Dengan kerik-kerik gini. Ini macam apa? Hingus ke, tak hidung ke apa ke, kotor juga ataupun jijik, tapi kita tak cuci dengan air. Baik. Jadi ini pendapat ulama kita katakan jumhur. Tapi kalau daripada mazhab yang empat, dia dua pendapat je lah. Jadi hafal kan. Pendapat pertama adalah mazhab Hanafi dengan Maliki. Pendapat yang kedua yang mengatakan dia bersih adalah Syafi'i dan Hanbali dalam riwayat yang masyhur. Menunjukkan ada riwayat lagi satu dalam mazhab Hanbali mengatakan mani itu najis. Baik. Dan di kalangan mereka yang mengatakan mani itu najis, di kalangan mereka yang mengatakan mani itu najis, ada perinciannya. Imam Malik rahimahullah ta'ala tidak membezakan keadaan mani tersebut. Sama ada dia basah ataupun kering, mestilah dicuci. Mestilah dicuci dengan air, mesti dibersihkan. Sebagaimana kita bersihkan najis-najis lain. Adapun mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahawa jika najis, jika mani itu basah, maka hendaklah dicuci dengan air. Dalilnya adalah perbuatan Nabi SAW. Tetapi jika mani itu sudah kering, maka cukuplah dengan kita menggosoknya ataupun mengeriknya dengan kuku. Baik. Tetapi tetap dicuci, tetap dihilangkan. Jadi ini adalah mazhab apa? Mazhab Abu Hanifah. Kalau kita lihat, dia adalah mazhab yang tengah-tengah antara tiga mazhab. Jadi satu kata dia bersih, satu lagi kata dia najis secara mutlak, satu lagi ada membezakan cara mencuci mani tersebut dalam keadaan yang berbeza. Dan mereka menjawab, yakni mazhab Abu Hanifah, mereka menjawab pendapat jumhur yang mengatakan bahawa mani itu suci sebab dikerik sahaja ataupun digosok sahaja. Mereka mengatakan mani dalam keadaan dia kering, dia adalah najis sebab dia perlu dihilangkan. Sebab itu kan kita jumpa riwayat yang Aisyah menggosok dan mengeriknya. Tetapi cara mencucinya itu diringankan. Cara mencucinya itu diringankan jika dia telah kering. Kalau ditanya kepada Abu Hanifah rahimah ta'ala dan mazhab Hanafi, adakah contoh dalam syariat bahawa kita boleh ataupun kita diringankan untuk mencuci najis? Jawab mereka, ada. Ada tak ada? Ada. Kalau kita lihat, kalau air kencing anak lelaki, bayi lelaki yang belum makan makanan, maka kita diringankan untuk mencucinya, tak payah nak buang, kita tak payah siram air dan sebagainya, perak dan seterusnya. Kita cukup dengan merejiskan air di atas ni. Dan kita ada lebih daripada itu. Kalau kita kotak hajat, kita buang air kecil ataupun buang air besar. Kalau kita tak mau gunakan air, ada baldi penuh, tak mau gunakan, kita nak ambil batu, nak pakai batu, boleh tak boleh? Boleh tak? Boleh tak boleh? Tak boleh, pakai batu tak boleh. Pasal ada air. Pasal ada air. Tak ingat ni belajar hari Senin ni, buku yang belajar hari Senin Sahih Muslim dah lupa eh. Ada tak hujah? Boleh kan? Boleh. Ittifaq ulama. Kalau ijma' ulama mengatakan boleh kita gunakan batu walaupun ada air. Boleh kita gunakan batu walaupun ada air. Dan sebagaimana difahamkan sebagian orang. Baik. Jadi kalau kita gunakan batu, kita cuci dengan air ataupun kita kerik-kerik? Kita kerik. Agak-agak hilang ke daripada tempat badan kita, kemaluan itu ke? Tak hilang lah. Kalau perlu mesti ada lagi. Apakah ini berbeza dengan masalah mani kita yang kita kerik? Dia punya zat tu nak gelang masih ada lagi di melekat di kain pakaian. Tetapi dia dimaafkan, diringankan. Kita lepas tangkap dulu, kita solat. Tak ada orang kata apa ni, awak solat dalam keadaan kotor, najis. Tidak, dah bersih lah, cukup. Air tak nak pakai, saya tak nak pakai, saya nak siap air. Air mahal sekarang. Bin naik kan? Jadi tak mau pakai, tak mau pakai. Jadi besok semua simpan batu kan, kat dalam bilik air ya. Tapi ulama mengatakan apa ni, sebaik-baiknya gunakan air. Ada katakan guna batu dan air. Guna batu dulu, baru guna air. Jangan guna air pasal batu, buat apa? Tapi yang benarnya, kata ulama Syekh Masyaih yang kita dengar, kalau dah guna air, jangan guna batu. Kalau dah guna batu, jangan guna air. Ya ke? Ya. Sebab apa? Walaupun ikut logik, guna air campur batu, lagi bersih ke? Kurang bersih. Lagi bersih kan? Lagi guna salah satu yang benarnya. Tapi tengok sunnah Nabi SAW, kalau guna batu istijmar, dia istijmar saja. Dia tak istinja, dia tak gunakan air lagi. Dia kalau istinja, dia tak gunakan batu. Jadi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Jadi insyaAllah mendapatkan lebih lebih kuat. Walaupun kebanyakan ulama kata campur lebih bagus. Adapun apa ni kisah bahawa Ahlul Quba yang mana fi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, di dalam masjid Quba tu ada lelaki-lelaki yang suka membersihkan diri mereka dan Allah suka orang yang yang membersihkan dirinya. Dan dikatakan bahawa dalam riwayat tersebut bahawa Ahlul Quba tu biasa bila qada hajat dia istijmar pakai batu dan dia istinja pakai air dulu sekali. Tapi riwayat itu adalah riwayat yang lemah walaupun masyhur. Baik, cuma bezanya ataupun syarat untuk istijmar pakai batu hendaklah apa? sampai hilang najis tersebut. Janganlah dia punya najis macam betul macam kek ke apa misalnya. Dia pakai batu anak aja kecil. Tak pakai. Jadi dia kena apa? Astagfirullah. Dia kena sampai hilang yang semampunya. Dan hendaklah dilakukan dalam bilangan yang ganjil. Kalau 3 kali pun masih tak bersih, tambah lagi. Sampai bersih. Tapi hendaklah dia ganjilkan dan tak boleh kurang daripada 3 kali. Tak boleh kurang daripada 3 kali. Itu dia. Sebab ada riwayat itu kita dah bahaskan dalam syarah Sahih Muslim. Jadi itu contohnya bahawa ada perkara benda yang najis yang mesti dihilangkan tapi diringankan cara mencucinya. Sama lah dengan kes kita ni, mani yang dah kering. Itu madzhab Abu Hanifah rahimahullah taala. Tetapi jumhur mengatakan riwayat yang lepas ini ataupun hadis lepas ini menceritakan tentang darah haid. Nabi SAW telah menerangkan bagaimana wanita mencuci darah haid. Jadi misalnya kata apa? Takrusuhu, hendaklah dia menggosoknya. Wa tahutuhu, hendaklah dia mengeriknya. Wa tawsiluhu, ataupun dia dan hendaklah dia wa tandahuhu bil ma, hendaklah dia mencucinya dengan air. Tiga kali. Tiga tahap. Buang dia punya apa? Dia punya solid dia tu. Kemudian apa? Gosok dengan air, kemudian baru tuang air. Jadi mereka mengatakan kalaulah mani ini najis, mesti cara cuci dia macam apa? Darah haid sampai hilang betul-betul. Melainkan dah cuba sedaya upaya tak boleh hilang juga. Ada warna, lagi-lagi kalau pakaian putih dan sebagainya. Kata Nabi SAW, wala yadurruki atharuhu, tidak memudaratkan kau bekasnya, warnanya. Yang penting mesti caranya mesti buang macam kita hilangkan najis. Jadi riwayat yang dua ni, yang dua dan tiga ni menunjukkan bahawa dia tidak najis. Dia lebih kepada apa? Kepada perkara-perkara yang menjijikkan. Okay, takkanlah kita keluar pergi masjid dalam apa ni nampaknya apa ni air mani dan sebagainya. Dan tentu sekali apa ni tidak disenangi oleh diri sendiri ataupun oleh orang ramai. Jadi dibersihkan atas sebab tanazzuh, yakni bersih saja bukan kerana najis. Dan mereka mempunyai dalil lain, iaitu satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam pembahasan saya rasa inilah pendapat yang terkuat yang menyokong pendapat jumhur ataupun Syafi'i dan Hanafi bahawa mani itu bersih. Dalam kitab muka surat 80 hadis Ibn Abbas 84. Baik. Kalau kita lihat perenggan yang kedua daripada bawah, mirip dengan hadis ini adalah hadis Ibnu Abbas. Cuba mirip dengan hadis ini adalah hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi bahawa Nabi SAW ditanya tentang mani yang mengenai pakaian. Maka beliau menjawab, sesungguhnya mani itu sama kedudukannya dengan hingus, ludah dan kahak. Dan sabdanya, cukup bagimu menggosoknya dengan kain atau izhir. Jadi ini kata mereka datang daripada Nabi SAW. Nabi SAW dah terangkan bahawa mani itu kedudukannya dengan sama dengan tiga benda, air ludah, tingus dan kahak. Apa hukum tiga perkara ini? Najis ke tidak? Jawabnya tidak najis. Tetapi kita cuci atau tak cuci? Kita bersihkan nami apa ingus, ludah dan kahak. Baik, tapi dia tidak najis, wajib mencucinya. Namun demikian, riwayat ini kita lihat mutagakinya 81 tu, ia adalah riwayat yang dhaif. Ia adalah riwayat yang dhaif. Yang benar ia hanya terhenti mauquf kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bukan marfu' sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun ada juga ulama yang mengatakan hadis ini sahih. Jadi ini pembahasan apa tentang hadis ini. Dan mereka menguatkan, mereka yang berpegang dengan hadis ini, mereka katakan kalau ini bukan hadis pun dia datang daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Abbas biasanya bila mengeluarkan kata-kata ini, mani seperti ingus, kahak dan apa? Dan ludah, biasanya dia mengeluarkan kata-kata ini ketika dalam memberi fatwa. Apabila ditanya, dia jawab macam ini. Dan ini menunjukkan bahawa dia dengar daripada Rasulullah SAW. Biasanya begitulah sahabat, kalau kata sesuatu maknanya dia dengar daripada Nabi SAW. Tetapi ia masih ada kemungkinan. Kemungkinan ini pendapat pribadi dia, ijtihad daripada dirinya. Dan walaupun Ibn Abbas radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mulia, seorang alim, baik, dan pendapatnya memang diutamakan, tetapi jika dia nampak bersalahan dengan zahir nas, dengan zahir hadis, maka ia juga terpaksa diketepikan. Itu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tak taksub pada siapa-siapa kecuali apa? Kecuali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran ataupun hadis. Nabi SAW cuci. Dan ada ketika dia basah. So, walaupun Ibn Abbas kata dia macam ludah dan sebagainya, kita tolak pendapat Ibn Abbas, kita ambil pendapat Nabi ataupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi dalil mazhab Abu Hanifah rahimahullah taala, mereka katakan kalau tak ada dalil pun, tak ada hadis pun, mani itu tetap najis. Kenapa pula? Sebab mani itu keluar daripada mana? Daripada kemaluan. Tempat keluar dia air kecil. Dan semua yang keluar daripada kemaluan, dua kemaluan manusia, anak Adam ini najis. Jadi mereka katakan bahawa mani juga seharusnya najis kalau kiaskan dengan air kecil. Tetapi ini juga dijawab oleh pendapat lain, atau dia Syafi'i. Mereka katakan walaupun dia keluar daripada tempat yang sama, mani ini dia prosesnya berbeza dengan air kencing. Dia keluar daripada matanah, dia ada tempat yang khas. Bila dia keluar, tak akan keluarnya air kencing. Jadi dia tak sepatutnya mengambil hukum kencing. Ini daripada sudut apa? Biologi lah, saya sebetulnya kan. Dan juga dia bukan daripada lebihan makanan seperti air kencing. Waktu dia najis, bau dan sebagainya. Tapi mani ni dia adalah, kata orang tu, daripada darah, pati diproseskan dalam keadaan tertentu. Kalau dalam keadaan syahwat biasa, maka akan keluar mali. Mali itu adalah air yang keluar daripada kemaluan dalam keadaan syahwat. Dan dia kita katakan halus ataupun tipis, right? Dan dia tidak pekat. Kalau dah sampai ke muncaknya, dia akan bertukar menjadi mani. Dia akan keluar dalam keadaan memancut, dan dia akan merupakan air yang pekat. Jadi berbeza mereka katakan dengan air kencing yang paling halus. Halus apa kita panggil tu? Tidak pekat lah. Paling cair sekali apa? Kencing. Lepas tu second apa? Mani tu lah. Paling pekat adalah mani. Lagi pekat dah. Jadi sebab tu hukumnya berbeza. Dan mereka kiaskan pula dengan susu. susu pun keluar dari tempat yang apa? Tempat problem. Jadi antara apa? Najis, tahi dan apa? Darah. Mimbai ni fartin wadamin labanan khalisan sa'ibal lisyaribin. Dia keluar daripada far, kotoran dan dam, darah. Tapi keluar susu yang apa? Khalisan, yang suci, pure. Sa'ibal, sedap je. Minum pun tak apa, tak terbatuk-batuk. Lisyaribin, bagi orang yang meminum. Baik. Jadi mereka katakan manis patutnya, lain hukumnya. Satu lagi dalil bagi jumhur. Saya tak ikut tertib kan? Mana yang saya ingat saya cakap ya. Mereka katakan mani itu adalah asal usul insan. Manusia semua dicipta daripada air mani. Takkanlah manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT wa laqad karramna bani adama hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Ayat dalam surah Al-Isra, kami telah memuliakan anak Adam dan kami telah mengangkatnya untuk perjalanannya di daratan, di lautan. Rahmatnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibat, dan kami telah memberikan dia rezeki daripada yang baik-baik semua untuk anak Adam. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, dan kami telah memuliakan anak Adam ini di atas kebanyakan daripada yang kami ciptakan dengan kelebihan yang nyata. Jadi takkanlah makhluk yang Allah muliakan itu diciptakan daripada najis. Itu dia. Jadi itu tak mungkin kata mereka. Tapi hujah ini, hujah apa kita nak katakan? Adakah hujah solid, kuat? Dia lebih kepada hujah emosional lah. Tak ada apa-apa. Tak semaknanya kalau dia diciptakan daripada mani-mani najis dan kita ada dalil bahawa dicuci, maknanya apa? Kita telah menghina manusia pun semuanya. Sebab manusia sekarang ni, dia bawa apa sekarang dekat dalam badan dia? Satu paket air kencing, betul tak? Dia bawa najis. Tak apa, darah dia bawa, penuh darah dia. Cucuk ke mana-mana semua keluar darah. Ya ke tidak? Tapi dia bersih ke kotor? Dia bersih kat dalam, kita tak nak cerita. Hukum kat dalam tak? Tak ada hukum. Hukumnya kat luar. Okay. Jadi, ini dijawab oleh ulama bahawa ini tidak apa ni, tidak boleh mengalahkan dalil zahir bahawa Nabi SAW mencuci mani dalam keadaan basah dan juga kering. Cuma bezanya adalah pencuciannya. Okeylah, sebelum kita, saya kalau tak ingat agak-agak daripada pembahasan setakat ini, mana pendapat yang lebih kuat? Nah. Oh, ada dalil lagi. Dalil untuk jumhur mengatakan dia suci. Bahawa kita tahu bahawa sahabat zaman Nabi SAW ada isteri di rumah, mereka bergaul dan tentu sekali keluar mani dan sebagainya. Tapi tidak ada satu riwayat pun Nabi SAW perintahkan mereka cuci baju, cuci kain, cuci cadar dan sebagainya. Kalau betul mani itu najis, mestilah ada dalil. Kalau tak ada dalil, dia balik kepada asal. Kita kan ada kaedah bara'atul asli, ya. Asal hukum semuanya apa? Tidak mengapa, tidak najis, sampai ada dalil mengatakan dia najis. Macam nak jawab? Kalau orang nak jawab, kita tak ada dalil. Siapa kata tak dalil? Ini kan dalil. Dalam Bukhari, dalam Muslim, Nabi SAW cuci. Apa lagi awak nak? Dalil lah tu. Cuma awak yang tak mau terima. Cerita ni memang apa, boleh berterusan, tak habis-habis. Ibn Qayyim, kitabnya Badai Fawaid, dia telah membahaskan dulu pendapat panjang lebar. Baik. Jadi dalam hal ini, wallahu alam, ada tiga pendapat kan. Satu kata bersih, cuci bagus. Bukan kata cuci salah. Pendapat Syafi'i dan lain-lain lagi, mereka mengatakan cuci itu sunat. Tapi tak wajib. Dapat pahala lah kalau cuci. Pendapat yang hujung kata dia tidak. Dia najis. Dia mesti dicuci. Mesti dicuci. Yang pendapat yang tengah mengatakan apa? Mesti dicuci tapi dalam keadaan yang berbeza-beza. Dan kalau lihat mana yang paling dekat dengan dalil, kita tak mau apa, tak masuk mana-mana ulama, pergi semua ulama kita. Kita istihad. Kalau kau tak masuk dalil, yang saya lihat adalah pendapat yang tengah tu, mazhab Abu Hanifah. Dia betul-betul tepat dengan dalil. Bila basah dia cuci kan? Bila kering dia cuci, dia kerik-kerik. Jadi wallahu alam, dulu pun sekejap sini saya, sekejap sana, tapi sekarang ambil tengah. Adapun namanya najis, dia tidak apa ni memberi kesan kepada apa, kehormatan manusia dan sebagainya. Ya, tak ada apa. Tetapi kalau hadis Ibnu Abbas tadi bahawa mani itu seperti apa, lendir, seperti kaha ingus, itu adalah hadis yang sahih, maka pendapat jumhur lah yang kuat. Sebab itu nas bahawa mani itu tidak najis. Boleh? Sekarang permasalahannya dah selesai tentang mani manusia. Kita ada masalah banyak sebenarnya bab mani ni. Saya tak mau sebutkan semuanya, tapi kita sebutkan mani binatang pula. Najis ke tak najis? Jadi binatang ada berapa macam? Macam-macam. Tapi kita dalam fiqah ni kita cerita pasal dua macam. Yang terbang lain, reptil yang blood, hot blood, apa, cold blooded dan sebagainya. Yang makan binatang lain tak makan, itu bukan urusan kita. Kita dalam fiqah kita apa? Yang halal dimakan atau tak halal dimakan. Kita punya kategori simple. Baik, binatang yang haram dimakan dagingnya, apa hukum maninya? Ya, jelaslah dia najis. Kalau darah dagingnya dah tak boleh, betul tak? Dan tadi kita dah katakan kencing birak pun tak boleh, mani pun sepatutnya tak boleh, sama je hukum. Jadi itu tak ada cerita. Ceritalah sekarang tentang hukum mani binatang yang halal dimakan dagingnya. Kalau ada orang nak, ni tak mau cerita apa eh? Dia najis ke tak najis? Jadi kalau ikut kaedah, sepatutnya mengikut apa? Daging dia dan mengikut kencing merahnya. Jadi hukumnya sepatutnya apa? Sepatutnya bersih, suci. Betul. Sebab tu ada binatang apa kita makan dah? Telur. Telur penyu. Telur penyu lah kalau kita namakan dia mani lah eh. Tapi dia mungkin dah jadi telur. Boleh ke tak boleh? Yang itu kita nak jawab. Bila kita nak jawab telur penyu ke, kita lihat bahawa penyu tu hidup dua alam. Seorang dia hidup dua alam. Betul ke? Dia hidup dua alam. Jadi dalam masalah binatang hidup dua alam ni, kita tahu bahawa dia ada apa ni? Dia ada khilaf, betul tak? Nak kata dia macam binatang darat, tak boleh. Nak kata dia hukumnya binatang laut atau binatang air, tak boleh juga. Dia tengah-tengah. Macam mana hukum dia? Sebab tu dulu kita dah sebutkan bahawa ada beberapa pendapat. Tiga pendapat. Ada yang mengatakan, baik kita jadikan dia semua binatang, binatang darat lah. Kita masih was-was dia binatang laut, kita ambil asal dia binatang darat. Kita was-was dia binatang laut tak, jadi dia halal kan? Jadi asal yakin apa? Binatang darat. Cantik juga apa? Okey, satu pendapat. Pendapat kedua mengatakan, kita jadikan dia semua binatang laut, walaupun dia duduk darat dan duduk laut. Kenapa? Halal tu lebih apa ni, dia dah masuk dekat dalam air. Jadi baik kita jadikan dia binatang air lah. Ada yang anggap begini tu. Pendapat ketiga, dia jalan tengah, jalan saintifik. Dia akan hukumkan binatang tersebut darat ataupun laut melihat kepada banyaknya dia hidup di mana. Jadi banyak hidup di darat, hukumnya binatang darat, jadi haram dimakan. Kalau dia banyak di laut, maka dia hukum binatang laut, maka dia adalah halal dimakan. Itu lebih saintifik. Dan kalau kita katakan pendapat yang ketiga ni lebih kuat, tapi lebih susah sikit nak kaji. Jadi masalah penyu ni sama lah juga masalah penyu ni. Jadi sebenarnya saya dah jawab soalan, ada satu soalan tadi. Ada haiwan yang halal dimakan dan ada yang tidak halal walaupun sudah disembelih. Bagaimana dengan haiwan yang hidup di dua alam seperti penyu? Bolehkah dimakan dagingnya? betul lah. Sebelum kita cerita pasal telurnya, kita cerita pasal dagingnya. Kalau dagingnya boleh dimakan, telurnya boleh dimakan. Jadi kalau awak semua dah makan telurnya, kalau awak nak makan dagingnya, makanlah. Pasal awak makan telurnya, berdasarkan apanya, dia adalah binatang halal, halal dimakan. Sepatutnya macam tu. Kalau saya lebihkan dia kepada binatang, binatang laut. Penyu saya tahu lebih banyak kat dalam. Dia keluar untuk apa? Untuk bertelur, untuk rehat-rehat sekejap, terus dia akan balik. Dan dia pun bila dah menetas, apa dia akan buat? Dia pergi kat darat, masuk hutan. Dia akan apa? Cepat-cepat dia dari kalau dia kalau lambat pergi kalau apa jadi? Kenapa mati? Panas. Sama ada panas atau orang kena? Kena makan dengan binatang, binatang lain, burung dan sebagainya. Menunjukkan dia binatang laut, kebanyakan hidup di laut. Jadi kalau begitu dagingnya, apa lagi? Telurnya, kulitnya, ada kulit dia, kulit tortoise, kulit turtle, semuanya semua tak payah sama, betul? Tak payah sama, betul sama lah. Tak perlu sama macam ikan je. Jadi hukumnya sama dengan ikan. Allah. Tapi jangan makan banyak-banyak, nanti apa? Makan penyu banyak-banyak, nanti apa jadi? Pupus. Satu lagi faedah daripada hadis. Aisyah radhiyallahu anha ceritakan bahawa dia pun mencuci ataupun menggosok mani daripada Rasulullah SAW. Dia mengerik. Apa faedah kita dapat daripada khabar ini? Aisyah dengan Nabi SAW siapa? Isteri Rasulullah SAW. Jadi isteri bersihkan kain, cuci kain, cuci pakaian suaminya. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh tak boleh tak ada masalah. Wajib ke tak wajib? Itu masalah. Apa hukum ni? Di dalam hal ini ada orang yang mengatakan lebih-lebih zaman sekarang bahawa yang wajib daripada isteri adalah apa? Menyerahkan apa ni istimta dengan apa ni berlazat dengan isteri itu saja. Lain daripada itu masakkan untuk suami, cuci rumah, cuci baju dan sebagainya, itu semua tidak wajib. Getan awak pun boleh dan dia tidak kira sebagai isteri yang derhaka, musyus ke apa. Itu bukan kerja saya. Pergi panggil apa? Amar pergi panggil. Tak ada buat sendiri. Saya cuci pakaian saya sendiri, awak cuci pakaian awak sendirilah. Baru adil. Lagi-lagi zaman liberal sekarang yang mempertahankan, yang menjuangkan gunanya hak-hak wanita. Tetapi kalau kita lihat hadis ini dan hadis-hadis lain, kita dapati bahawa isteri-isteri sahabat, mereka semua berkhidmat kepada suaminya lebih daripada setakat apa? Setakat berlazat daripada sudut seksual ataupun persetubuhan saja. Jadi yang ini lebih-lebih lagi kisah apa ni, mencuci air mani. Dan kita tahu Nabi SAW apabila masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu akan siapkan, akan berikan apa siwaknya. Dia akan potongkan, bersihkan siwak Nabi SAW apa ni orang, dan dia akan berikan kepada Nabi SAW. Nabi SAW sedang sakit, dialah yang apa yang tiupkan apa, bukan tiup, dialah yang apa membacakan, meruqyahkan Rasulullah SAW. Dan dia akan sapukan atas badan Nabi SAW. Banyak lagi kita dapat apa ni contoh-contoh bahawa sahabat-sahabat semua, yang isteri-isteri sahabat semua berkhidmat kepada suaminya. Tetapi adakah maknanya suami itu berhak memerintahkan isterinya ni ambil baldi, ni ambil sabun, ambil kain, pergi cuci kereta? Itu nampak tingkap dah berabuk, pergi panjat, pergi cuci. Dan lain-lain lagi. Gas pergi tukar, angkat semuanya. Jadi sebab itu ulama mensyaratkan ataupun menghadkan khidmat isteri-isteri kepada suami yang wajib adalah bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah mereka bersama bergaul secara ma'ruf. Ma'rufnya apa? Yang baiklah, yang biasa, dan tidak memudaratkan masing-masing pihak. Tetapi perlukah khidmat? Ya, perlu. Jadi cuci, masak dan sebagainya itu memang adalah hak suami atas isteri. Wallahu a'lam. Ada sebuah hadis bahawa Fatimah anak Rasulullah SAW, isteri Ali radhiyallahu an, dia mengadu kepada Nabi SAW apa, tangannya apa, tangan dia pecah-pecah kerana kerja dia apa, nak siapkan makanan dia adu tepung, tumbuk dan apa semuanya, tangan sampai bengkak-bengkak. Maka dia minta Nabi SAW apa ni, pembantu rumah. Apa jawab Nabi SAW? Tak boleh. Nabi SAW tapi gantikan dengan apa, suruh dia berzikir setiap sebelum dia tidur. Apa zikirnya? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Macam kita zikir lepas solat tu, baca sebelum tidur, kata Nabi SAW. Kata Syekh Abdul Razak Al-Abbad Hafizahullah, siapa yang mengamalkannya, dia akan dapati bahawa urusan dia besok pagi akan mudah. Lepas tu dibaca waktu malam sebelum tidur, rezeki dia akan apa ni? Akan murah. Jadi dengan itu dia tak apa ni, tak akan rasa susah untuk buat tugasan-tugasan rumah. Itu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau ada raja, itulah anak raja. Tapi dia juga berkhidmat dengan kepada suami, jahitkan baju dan seterusnya. Allah. Minggu lepas ada soalan, iaitu bolehkah kita ambil upah mengajar Al-Quran? Ini saya rasa minggu lepas ni ya. Jadi ini adalah satu pembahasan yang masyhur juga di kalangan ulama. Bab dia bukan bab najis ataupun ta'arah, tapi bab dia adalah bab al-ijarah, adalah peramalan, yang ini upah mengupah. Jadi perlu kita tahu sedikit tentang upah mengupah ni. Upah mengupah ni termasuk dalam bab sewa menyewa. Jadi kadang-kadang kita sewa menyewa barang ataupun satu manfaat seperti sewa rumah, sewa bilik. Okay. Kadang-kadang kita sewa orang, maksudnya apa? Kita sewa khidmatnya, pekerjaannya. Nah, yang kita namakan sebagai upah mengupah. Jadi kalau kita dah bersetuju dengan satu kerja ni, maka kita dah bersetuju juga dengan upahnya, maka itu adalah akad upah mengupah. Akad upah mengupah ni daripada sudut wajibnya, lazimnya, sama dengan akad jual beli. Orang kalau dah berjual beli, dia tak boleh tarik balik. Dah bayar, dia pun dah ambil barang tu. Dia tak boleh kata, alamak, menyesal lah beli barang ni. Ha? Menyesal. Kerana bila kat kedai sebelah dia nak beli, dia nak beli kain yang kat sebelah. Boleh tak boleh pulang nak beli, minta dia ikut balik. Jawabnya apa? Tak boleh. Kalau penjual tak mau, tak boleh. Dia tak ada hak untuk rujuk kalau dia keluar dari kedai. Sama juga dengan upah mengupah, tak boleh tarik balik. Once dia dah buat, maka tak boleh tarik balik. Jadi syarat-syarat upah mengupah ni, yang pertama adalah hendaklah kita mengenal manfaatnya. Manfaatnya mesti diketahui. Jadi kerjanya mesti diketahui, boleh diukur. Jadi kalau cat rumah misalnya, kita tahu cat rumah ni dengan apa tu, dengan tembok semua apa semuanya, ataupun dengan tempoh masanya ke. Baik. Dan upahnya juga mesti diketahui oleh dua belah pihak. Jadi upahnya sama ada sekaligus ataupun setiap hari. Baik. Jadi ini semua boleh boleh dipersetujukan, dan tapi yang penting mesti diketahui. Yang ketiga adalah hendaklah perkara yang diupahkan itu, yang disewakan itu adalah perkara yang halal. Manfaatnya adalah halal. Jadi kalau kerjanya adalah kerja haram, misalnya disuruh apa ni orang itu buat maksiat kepada dia ke, ataupun rumah itu untuk dibuat apa, untuk ibadat orang-orang kafir ataupun untuk disko dan seterusnya, maka ini tetap tidak boleh. Jadi ini tiga syarat. Dan satu lagi, upah-upah ni tidak boleh upah-upah dalam hal-hal ibadat di mana disyaratkan pelakunya adalah daripada ahli ibadat. Tak boleh dalam hal-hal ibadat di mana disyaratkan pelakunya daripada ahli ibadat. Baik, jadi sebab itu tidak halal, tidak sah upah-upah dalam apa ni? Salat. Kita boleh suruh orang salat dan kita upah dia. Ini cerita dia bukan solat untuk kita ni. Ini dia solat untuk dia sendiri. Kita cakap dengan apa ni? Dengan anak kita, kau solat 5 waktu. Boleh, bapa boleh. Tapi sekali solat 5 ringgit. Nanti rekod. Macam cleaner kan ada kan? Dia dah pergi toilet ni, dah pergi pukul berapa. Nanti rekod dari situ kan. Lepas tu, habis satu hari dapat duit lah. 5 kali 5 apa? 25 ringgit, banyak juga. Ataupun puasa satu bulan 30 hari, satu hari puasa 10 ringgit. Boleh lah, 10 ke 30. Banyak. Tak ada, saya tak mau kasih. Boleh tak boleh? Baca Quran satu juzuk. Satu juzuk saya kasih awak 100 dolar. Kalau awak baca satu juzuk dengan tartil, saya tambah lagi 50. Kalau baca fast punya, dia baca, dia dapat 100. So, untuk je lah. Kalau awak kata Quran, oh, dapat lagi. Boleh tak boleh? Yang ni tak boleh. Sebab apa? Upah-upah dalam hal ibadat. Sebab ibadat asalnya dilakukan untuk siapa? Untuk upah manusia dunia kan, ataupun untuk Allah SWT. Untuk Allah SWT. Dan begitu juga haji, begitu juga dengan ibadat-ibadat lain. Boleh? Tetapi dalam masalah kita adalah masalah mengajar Al-Quran. Mengajar Al-Quran. Jadi soalan dia ambil upah untuk mengajar Al-Quran, bukan mengambil upah baca Al-Quran. Nampak tak? Ada perbezaan atau tidak ada? Jadi kalau orang tu diupah untuk baca Al-Quran, buka majlis baca Al-Quran, dapat upah, tak boleh. Tapi katakan kalau nak suruh aku baca, aku qari, aku baca ni, berapa ayat ni, mana-mana satu page ke apa ke, maka aku mesti dapat gini. Jadi tu adalah upah-upah yang batil. Orang yang kasih berdosa, orang yang ambil tu pun ada yang haram. Tapi mengajar Al-Quran berbeza. Kata Syekh Fahmi rahmatullah, ia dibenarkan. Kenapa? Sebab dia adalah pekerjaan yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi yang dibenarkan ataupun dia berhak mendapat upah adalah kerana manfaat untuk orang lain. Bukan manfaat untuk dirinya, manfaat untuk orang lain. Lagi-lagi kalau ada keperluan seperti zaman sekarang ni ya. Jadi dalil, ada tiga dalil. Yang pertama adalah hadis Nabi SAW, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya upah yang paling berhak kamu ambil atasnya, atas pekerjaannya adalah kitab Allah umum. Kita boleh mengambil upah daripada apa? Daripada Al-Quran. Walaupun ini dah hadis yang umum, tapi kita khususkan daripada sudut apa? Daripada sudut mengajar Al-Quran, bukannya membaca Al-Quran. Sebab ditafsirkan pula dengan dalil yang kedua, bahawa pada zaman Nabi SAW ada sekumpulan sahabat yang keluar ke sebuah kampung. Tapi orang kampung tu ni diminta makan, dia tak berikan makan, dia tak layan, tak sediakan tempat tinggal. Jadi kebetulan dengan takdir Allah SWT, penghulunya disengat dengan binatang yang berbisa, dan zahirnya sengatan tu amat pedih. Jadi mereka dah usaha tak boleh. Jadi mereka katakan, marilah kita tanya kepada sahabat-sahabat tu, mungkin mereka dapat apa ni, dapat mengubat, mungkin boleh baca sesuatu untuk penghulu kita sehingga dia sembuh. Jadi bila jumpa, sahabat-sahabat kata, boleh, kita boleh tolong rukiah kan, jampi kan penghulu kamu. Tetapi dengan syarat, kamu mesti upah kita apa? Dengan beberapa ekor kambing. Setuju? Setuju. Sebab apa? Kenapa mereka minta upah? Bukan sahabat minta maaf, tapi sebab apa? Waktu minta makan tak kasih. Bila minta tolong tak nak tolong. Bila dia minta tolong, dia dah suruh kita tolong. Mesti kena bayar. Jadi sahabat tu baca Fatihah kan, baik. Tetapi bila time nak makan, mereka was-was. Boleh ke tak boleh ni? Ini kan upah daripada baca Al-Quran. Daripada apa? Zahirnya baca Al-Quran kan. Jadi mereka tawakuf, mereka bawa kambing sampai ke Rasulullah SAW di Madinah. Nabi SAW dapat tahu macam mana engkau tahu ni ruqyah daripada sahabat tu lah. Ini Fatihah tu adalah ayat yang boleh mengubat. Kemudian Nabi SAW minta lagi, bukan kata boleh kamu makan. Nabi SAW minta sebahagian daripada daging tersebut tu kasih pada aku, dan Nabi SAW makan. Jadi itu mubalaghah, bolehnya ambil upah daripada apa? Membaca Al-Quran. Tapi daripada sudah apa? Dia memberi manfaat, bukan baca ibadat, tapi dalam memberi manfaat pada orang tersebut dia bersuluk jawabi. Hadis yang ketiga, dalil yang ketiga yang membolehkan bahawa ada seorang lelaki miskin, miskin tetapi nak kahwin. Selalu itulah, yang kaya tak kahwin, yang miskin nak kahwin. Jadi cerita pendeknya, bila Nabi SAW nak kahwinkan lelaki ini dengan wanita tertentu ni, Nabi SAW suruh dia keluarkan, sediakan mahar. Mahar kan? Dia kata, aku tak ada apa-apa. Yang kau lihat ni pakaian lah, itu je yang kau ada. Kat rumah pun saya tahu kok pun tak ada. Maka Nabi SAW perintahkan dia, iltamis walau khataman min hadid, pergi cari walaupun cincin besi. Walaupun cincin besi, untuk apa? Untuk dia pakai ke untuk isteri pakai? Untuk kasih isteri cincin besi. Ini besi karat lah nanti. Itu pun jadi buat pas kahwin. Jadi dia cari, tak jumpa cincin besi pun tak ada. Jadi dia balik kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW kata, apa yang kau hafal dalam Al-Quran? Dia pun katalah, kau hafal surah ni. Baik, aku nikah. Kau sedia tak untuk apa ni? Untuk ajar bakal isteri kau Al-Quran nanti. Dia kata, boleh. Jadi aku menikahkan kau dengan wanita ini. Mas kawinnya adalah apa? Dengan apa yang kau ada daripada Al-Quran. Maksudnya apa? Untuk kau ajar isteri kau nanti kayak apa ni, Al-Quran tersebut. Ajar, baca dan hafalkan. Jadi mas kahwin ni mahal ni, sudah apa ni, konsep muamalah dia adalah ganti dia macam harga, harga kepada barang. Jadi Quran, upah Quran ni boleh jadi apa? Jadi upah. Boleh jadi upah untuk sesuatu manfaat. Maka dari sini Syekh Tamin Al-Mu'tala mengatakan, tunjukkan bahawa boleh kita mengambil upah mengajar Al-Quran, sebab dia juga sesuai ataupun semakna dengan dalil-dalil tadi. Iaitu dia memberi manfaat kepada orang tersebut, bukan dia baca saja. Kalau baca dia tak boleh. Jadi apa yang berlaku? Lelaki itu duduk dengan isteri dia, baca, baca, dia ajar, ajar. Salah, berjam-jam tu lah. Kalau isteri dia lambat, lambat lah. Hafal apa semua betul kan? Semalam hafal apa dengar? Tak ingat? Apa tak ingat? Jadi sampai sampai dapat, dia mesti selesaikan surah-surah yang dia hafal tu sampai so isteri dia, isteri dia hafal. Kalau tak, maknanya dia masih hutang lagi dengan apa? Dengan isterinya. Jadi maknanya bahawa mengajar kuatan boleh dinilai. Boleh dinilai. Tapi mesti dia ketahui lah surah apa-apa semua. Baik, kurikulum atau silibus dia mesti nak kena. Tak letak. Walaupun daripada satu sudut, kita tak boleh betul-betul fixkan ataupun tetapkan pekerjaannya. Dia tak? Sebab dia balik gantung kepada anak murid. Anak murid yang cepat-cepat, anak murid lambat-lambat. Baik. Kadang kita dah ulang, dah ulang, dah ulang apa semua, 2-3 bulan satu surah tak habis. Macam kat sini kan. Jadi macam mana ni? Kita ambil upah. Jadi jawabnya adalah, upahnya bukan kepada budak tu yang apa ni, yang tangkap, yang hafal. Yang penting kita dah buat dia sampai hafal sekali pun jadi. Sekali pun jadi. Nah, kalau kita dah buat dia sampai apa satu kali, maknanya kita dah laksanakan bahagian kita. Jadi kita dah berhak mengambil upah. Lepas itu budak dia lupa. Salah dia pun? Salah dulu ke salah balik? Salah balik. Salah balik. Itu dah bukan apa ni, luar daripada skop kerja guru. Baik. Sama juga kalau bukan hafalan, dia cuma ada bacaan saja. Bacaan dari mula sampai khatam contohnya. Kalau dia dah baca tadi dan apa semua, okey. Besok dia baca salah lagi tu ke kita dia salah. Kita dah ajar waktu pun betul, besok dia salah. Jadi mana ya bang? Kena buat kontrak baru lah. Ajarlah dia lagi. Jadi kalau cepat sekali je. Jadi ini menunjukkan bahawa ada je apa ni, ruang dibolehkan mengambil upah daripada mengajar Al-Quran. Kalau Al-Quran dah boleh, agama tak boleh tak? Agama boleh lagi boleh. Hadis, okey. Belajar apa? saya ambil lupa ngajar kita bulughul maram. Dapat kita tahu sampai habis. Boleh tak boleh? Ya, kita tahu apa yang kita nak belajar. Sama ada awak faham ke tak faham? Kalau saya ditanggungjawab untuk awak, awak semua faham habis. Tak ada orang nak ajar awak, cari sendiri dulu. Yang penting sebahagian faham cukup lah. Atau pun hari ini faham. Faham tak? Ada orang kata tak faham, selamat dah. Itu kalau kita memang ada perjanjian yang itu kan. Kita belum ada perjanjian dah. Lupa habis lah. Yang biasa ustaz-ustaz tak macam itu. Orang yang bayar dia. Yang orang bayar dia bebas lah. Dia tak ada perjanjian tertentu. Sama tak dengan orang menjadi imam? Boleh tak ambil lupa? Pun dasarnya tak boleh. Imam lebih serius daripada ajar Quran. Sebab imam untuk siapa? Asal dia? Untuk diri dia sendiri. Bila ada jemaah, Nabi SAW kata apa? Salam jadi pada jadi imam. Bahkan sebelum tu seorang jadi apa? Muazzin. Mesti buat. Asalnya tak boleh ambil lupa. Asalnya tak boleh ambil lupa. Bahkan pendapat yang tepat memang tak boleh lupa untuk jadi muazzin dan jadi imam. Semata-mata muazzin, semata-mata imam. Tapi kalau kelas dengan job scope ada tambah lain. Job scope dah apa? Datang, bukakan lampu, bukakan kipas, lepas tu dah habis tutup. Kerja ke tak kerja? Ha, itu kelas dia punya muazzin, boleh. Ataupun muja ke apa ke, itu boleh. Begitu juga dengan imam, dia ada duty-duty lain. Bukan hanya imam saja. Ha, itu dibenarkan. Dibenarkan. Sebab apa? Kalau awak tak nak jadi imam, kita tak nak jadi imam, Muhammad. Saya jadi imam pun susah sangat. Jadi dalam masalah ini, lagi-lagi zaman sekarang, kata ulama, di mana tempat sebahagian negeri tidak diberikan upah yang ditetapkan daripada pihak pemerintah, maka boleh mereka mengambil upah. Sebab kalau tidak, akan apa ni? Akan gugurlah apa ni, proses pembelajaran agama ni. Bila agama tak dapat dibelajar kerana masalah upah-upah ni, maka agama ni akan apa, binasa. Oleh sebab itu dibenarkan upah-upah lagi-lagi lah. Walau bagaimanapun, satu kata yang nak ambil, nak saya terang apa ni, nasihatkan. Bukan maknanya bila kita dah boleh ambil upah untuk mengajar Al-Quran, lagi sekali ya, mengajar Al-Quran, mengajar agama, kita cita-citakan nak jadi kaya dengan mengajar agama, dengan mengajar Al-Quran. Kalau itu awak punya niat, saya tak rasa ada ulama benarkan pun. Walaupun asal dia boleh kerana keperluan, tapi kalau ada niat dia sampai nak jadi kaya kerana mengajar agama ni, apa kata awak boleh bawa? Boleh tak? Jadi kalau dikomersialiskan agama, walaupun nampak pada permulaannya boleh, tapi mesti akan ada perkara yang melanggar syariat. Dia akan mengorbankan beberapa perkara dalam agama kerana komersial. Itu selalu berlaku. Awak tengok travel agent, mula-mulanya ialah bagus khidmat yang kita diketahui, jadi upah diketahui, tak ada apa halal. Tapi bila bertembungnya maslahat agama, manasik ke, dengan maslahat apa, ekonomi, untung rugi, mana satu akan didahulukan? Biasanya lah, kalau itu adalah entiti komersial, dia akan mendahulukan dekat komersialnya. Kan selalu berlaku. Ah, tak payah pergi lah, ini sunat aja yang utama lah. Sunat. Tak payah mabit di Mina, sunat pergi Aziziah sudah, senang. Tak payahlah buat tawaf ataupun muntah jamrah waktu siang, berapa orang, kita buat malam. Ataupun kita buat 2-3 hari lepas tu kita korak semuanya. Ada fatwa, boleh. Nah, pasal komersial. Kadang-kadang bukan sampai bab agama, sampai bab makan minum pun dikorbankan. Nak tuan makan ini, ikan kering dengan nasi. Padahal dia ada problem, apa? Dia tukang masak tak bangun ke apa, lambat-lambat siap pun beli barang apa semuanya. Lepas tu dia katalah dengan jemaah, hendaklah kita bersabar. Kita dalam nasi haji ni, sabar tu. Ada orang kena Allah bersama orang-orang yang bersabar. Nabi SAW pun dulu makan apa je dah. Macam-macam cerita sedih dia. Ada orang pun lupa. Padahal hak dia kan, kau janji aku makan macam gini, macam gini, macam gini, menu dia. Sekali kasih gini, patut ada refund lah. Kata naik bas macam ini, aircon apa semuanya, sekali bas apa buka punya. Jadi lepas tu kata sabar, tak apa. Jadi kita lihat bahayanya agama dikomersialiskan. Dan ada yang pada saya memang tak boleh ambil rupa macam jenazah. Walaupun banyak masjid dah buat. Sebab apa jenazah? Apa beza jenazah dengan ajal Quran? Jenazah patu gimana tu? Awak mesti nak kena mandikan dia, kapankan dia dan mesti nak solatkan dia dan tanam dia. Dan tanpa delay. Bagi banyak apa hari? Ada tempat 10 hari eh? 11 hari lah. Paling banyak 3 hari je. Tak boleh lebih. Kalau dah lebih tu maknanya awak dah macam Fir'aun lah. Dan mami fight kan dia. Jadi asal dia, mesti ada golongan dalam masyarakat Islam yang menyelenggarakan jenazah. Macam mana awak minta uang? Kalau awak minta pun apa dia? Kos-kos yang memang kena. Ada punya bas, ada punya apa, ada punya kubur dan seterusnya. Bukan hanya dia punya batu-batu kan? Bukan dengan dapur-dapur. Baik. Kalau dia pun nak berikan upah, dia bukan upah yang disepakati. Bukan upah yang disepakati. Maknanya dia kasih atas besar belan, atas ihsan, sedekah dan sebagainya. Tapi apa yang kita lihat sekarang ni, syarikat sini, syarikat sini, syarikat sini, syarikat sini. Tapi kalau kita nak panggil dia, tuan tolong ni ada mayat dekat sini ni, boleh tolong sedarakan, boleh uruskan. Berapa kos? 900. Saya tak lebih 500 lah. 500 saya tak nak buat lah. Sekalipun lagi satu syarikat, semua tak mahu apa jadi? Ha. Jadi dia wajib kan? Mesti buat kan? Ha. Mesti buat kan? Mesti buat. Lagi-lagi kalau mereka lah yang pakar yang buat. Jadi ini kalau kita lihat permasalahan ni memang menghantui lah apa ni masyarakat yang kita sekarang. Jadi, kita dah hidup dalam zaman apa ni? Zaman maddi, zaman wang dan sebagainya ni semua nak kena komersialkan. Ya, yang akan terkorban apa dia? Agama dan isi. Allahu a'lam bissawab.